Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Pedang Ular Mas. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Seri yang ke-17 ini, Anda sedang mendengarkan Ravanda Channel. Ampimulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwakuna, Idris sebagai Eyang Kaliman, Anis sebagai Surti, Edi Juni sebagai Kilangu, Mogan sebagai Ronggo, dibantu oleh Benny dan Rifki. Pembawa cerita, Neni Sumardi. Selamat menikmati. Diceritakan, Raden Sakapalwaguna meninggalkan desa kecil di kaki Gunung Wukir, mengantarkan Surti dan Kilangu pagi-pagi sekali. Belum lagi jauh mereka meninggalkan desa, di belakang mereka terdengar derap kuda menyusul dengan cepatnya. Baiklah, dan ini dapatlah bukti dari rasa penyesalanku. Melihat gerakan dari Ronggo yang membahayakan dirinya, Raden Sakapalwaguna segera bertindak. Tangannya segera dikibaskan ke muka, dan sebuah tenaga yang cukup besar menderu melempar pedang Ronggo yang telah deras terayun. Usaha Raden Sakapalwaguna berhasil. Akan tetapi pedang itu masih tetap merobek lengannya, hingga darah bercucuran membasahi bajunya. Ah, Kakang Ronggo! Hei, goblok, tolong! Apa yang ingin kau lakukan? Kemudian, Sakapalwaguna mengurut beberapa jalan darah, mencoba menghentikan darah yang deras mengalir, dan kemudian mengeluarkan sebuah ramuan yang berkhasiat memampat darah. Surti yang menyaksikan semua peristiwa itu terisak, tetapi ia tetap berkeras dan kemudian... Ayah, aku akan lanjutkan perjalanan. Surti, tunggu! Rawat kau. Kemudian, kau dapat mencari Surti di desa-desa sekitar kaki gunung. Kau akan berhasil, Ronggo. Percayalah. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Nah, agaknya lukamu sudah tidak terlalu berbahaya. Aku pergi dahulu mengantar mereka. Hia, hia. Agaknya dia telah berputus asa. Berputus asa? Apa maksudmu, Raden? Apa yang terjadi? rasakan. Saya adalah Anting Wulan. Saya mencari kawan saya yang tinggal bersama dengan Kilangu. Oh, agaknya pemuda itu. Apa muka pemuda itu? Kekasih? Jika kekasih, kau pasti harus menangis sedih. Hei, apa maksud paman? Pemuda itu adalah sahabat saya. Ya, baguslah jika demikian. Ketahuilah, Nona, pemuda sahabatmu itu agaknya pergi bersama-sama dengan Surti dan ayahnya. Sahabatmu itu agaknya telah kepincut hatinya dengan gadis desa ini dan mengajaknya pergi. Kau tidak perlu mengada-ada, paman. Aku tahu Surti telah mempunyai kekasih yang sangat dicintainya. Nah, itulah yang tadi pagi telah terjadi dan juga tadi malam. Apa itu? Mereka berdua, sahabatmu dan Ronggo kekasih pertama Surti, bertempur semalam dan juga kembali bertempur pagi tadi. Ronggo bermaksud menghalang-halangi kepergian sahabatmu itu bersama Surti. Tapi sahabatmu itu ternyata mempunyai kepandaian yang cukup tinggi dan berhasil melukai Ronggo. Setan, pembohong! Katakan bahwa semua yang kau katakan itu dusta. Ayo katakan bahwa semua itu dusta. Ampun, Nona. Lepaskan. Lepaskanlah. Lepaskan tanganmu itu, Nona. Lepaskan kawanku itu. Atau... Ayo, siapa lagi yang ingin membantunya? Ayo maju. Akan kulempar kalian semua. Lepaskan, Nona. Aku akan mengatakannya. Katakan bahwa itu semua dusta. Iya, dusta. Di mana kekasihnya? Kekasih Surti itu tinggal. Tunjukkan padaku. Oh, di sana, Nona. Ayo, antar aku menemuinya. Bangun cepat! Tapi dia tidak ada di desa ini sekarang, Nona. Di mana dia sekarang? Mengejar Surti dan ayahnya. Mengejar Surti? Iya. Apakah kau tidak berdusta? Benar, Nona. Ronggo Wulung mengejar mereka. Pagi tadi kami melihat tangannya terluka. Setelah membungkus lukanya dengan kain, ia kembali pergi meninggalkan desa. Apakah kau tahu siapa yang menyebabkan tangannya terluka? Pastilah sahabat Nona itu. Kilangu tidak memiliki kepandaian untuk dapat melukai Ronggo. Dan lagi, apa mungkin Kilangu melukai Ronggo Wulung calon menantunya? Karena itu, sudah pasti sahabat Nona lah yang melakukannya. Setan! Jika Nona tidak percaya semua cerita saya ini, Nona dapat menanyakan pada Ibu Ronggo Wulung. Itu, di sana. Dia tinggal di pondok pinggir parit kecil itu. Menggubris lagi penduduk desa itu, Anting Wulan melesat cepat meninggalkan para penduduk yang terpaku melihat Anting Wulan yang tiba-tiba saja lenyap dari pandangannya. Setelah mengambil kembali kudanya dari pondok Kilangu, Anting Wulan berderap meninggalkan desa kecil itu. Thank you. yang melesat cepat bagaikan terbang. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan Antung Wulan dan Raden Sakapalwakuna? Dan bagaimanakah dengan ular mas yang berada dalam genggaman Antung Wulan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-18 dengan judul Pedang Ular Mas yang dipersembahkan oleh PT KB Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.